الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-40 dari surat Taubah. Di sini Allah mengatakan illa tansuruhu. Kalau kalian tidak mau menolong rasulnya, kalian tidak mau diajak berperang, karena dari ayat sebelumnya Allah sudah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu malakum idza qila lakum firu fi sabilillahi faqaltum illa tanfiru yu'adzibukum adzaban aliman. Ini kan ajakan untuk berperang, terus ancaman di ayat setelahnya. Kalau kalian tidak mau berperang, maka Allah akan mengadab kalian dan mengganti kalian dengan umat dan kaum yang lainnya yang mau berperang. Kemudian ayat berikutnya, di ayat yang kita bacakan, illa tansuruhu, kalau kalian tidak mau ikut berperang, tidak mau membela rasulnya. Baik, wahai kaum mukminin, kalian sudah ngaku sebagai orang beriman, tidak mau ikut perang dengan rasulnya, tidak mau membela rasulnya. Faqad nasarahullah, sungguh Allah telah membela rasulnya ini. Baik. Tanpa kalian pun sebenarnya Allah membela rasulnya. Tapi Allah menginginkan dari orang-orang mukmin itu pembelaan, karena itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ibadah yang sangat agung, membela agama Allah Subhanahu wa taala, membela rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Illa tansuruhu, kalau kalian tidak mau membelanya, sungguh Allah telah membela rasulnya. Dari sejak awal faqad nasarahullah, sungguhlah Allah Subhanahu wa taala telah membela rasulnya. Id akhrajahu alladziina kafaru, ketika orang-orang kafir mengusir rasulnya keluar dari negerinya. Karena ada tiga opsi yang mereka sepakati setelah musyawarah, karena orang kufar musyawarah juga. Baik. Mereka atur strategi untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala, menghalang dan menghadang hidayah dari orang-orang. Pokoknya bagaimana caranya agar supaya Islam ini tidak berkembang, kaum muslimin tidak banyak. Maka mereka sepakati, imma mereka membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Imma mereka menahan, memenjarakan beliau, imma mereka mengusir keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tanah Mekah. Subhanallah. Idyam kurbikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka. Baik, memenjarakan engkau, mengusir engkau, atau membunuh engkau. Ini yang mereka usahakan. Sampai pada titik mereka sepakat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka anggap ini adalah satu-satunya jalan, dan ini jalan yang paling jitu. Kalau orang-orangnya dihalang-halangi, manusia-manusia dihalang-halangi dari petunjuk ini, satu yang susah bagi mereka, mending tokohnya yang dimatikan menurut mereka, yakni Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Baik, sehingga mereka sepakat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kabilah diambil dari padanya tokoh, ini jagoan, jawaranya, untuk membunuh Rasulullah SAW dengan satu kali tebasan. Yani semuanya menancapkan pedangnya, dan pedang itu harus berlumuran darah, menunjukkan bahwa mereka semuanya telah membunuh, sehingga orang-orang Bani Hashim tidak bisa menuntut darah, sehingga mereka hanya bisanya meminta diyat. Barakallahu fikum. Mereka hanya bisa menuntut diyat atas kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu perencanaan mereka. Sampai pada saatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar dari kota Makkah, melakukan hijrah. Baik, diajaklah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala untuk ikut serta dalam perjalanan ini. Perjalanan yang menegangkan. Malam itu Rasulullah SAW rumahnya sudah dikepung oleh orang-orang, para jawara. Baik. Para jawara. Tapi Allah Subhanahu wa taala melindungi rasulnya. Rasulullah SAW keluar dari rumahnya dalam kondisi para jawara ini terkantuk, tidur semuanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan Ali untuk tidur di tempatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari tengah-tengah mereka. Mereka langsung siuman, sadar. Tapi mereka masih melihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada masih di tempat tidurnya. Ternyata bukan lagi Rasulullah di dalamnya. Tapi sudah digantikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar menuju ke Gua Thur. untuk bersembunyi selama 3 hari 3 malam. Begitu pagi tiba, mereka pun langsung mengecek siapa sih sesungguhnya yang ada di atas kasur ini. Ternyata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Mereka kecolongan. Mereka langsung ribut. Kemana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gerangan? Akhirnya dibuatlah sayembara. Siapa yang bisa mendatangkan kepala Muhammad, kepala Abu Bakar dalam kondisi hidup atau mati, maka untuknya 100 ekor unta per kepalanya. Oh, maka para jawara semuanya keluar. Para jagoan keluar untuk mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke sana kemari. Ke gunung, ke lembah, ke mana-mana mereka mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya harus didatangkan dalam kondisi hidup atau mati. Itulah kondisi yang sangat menegangkan. La haula wa la illa billah. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Thur bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sampai pada saat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam Gua Thur bersama dengan Abu Bakar, orang-orang Quraisy sudah berada di hadapan gua itu. Jadi gua itu kelihatannya agak ke bawah. Mulut gua agak ke bawah. Sehingga dari dalam gua melihat keluar, yang kelihatan adalah kaki-kaki orang. Baik. Sudah di mulut gua mereka lalu lalang sambil berbisik Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya Rasulullah, law nadhara ahduhum ila rijlihi la absarana. Seandainya salah seorang merunduk saja melihat kakinya, maka mereka pun sekaligus bisa melihat kita ke dalam sini. Kekhawatiran sangat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kapan terjadi apa-apa terhadap diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak tahu bagaimana kelanjutan dakwah ini. Baik. Itu sangat beralasan, kekhawatiran itu sangat beralasan. Barakallahu fikum. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idza akhrajahul ladzina kafaru tsaniyatsnaini." Baik, yakni dua orang, yakni Rasulullah dan Abu Bakar berada dalam gua. Idhuma fil ghar, ketika keduanya berada dalam gua. persembunyian mereka selama 3 hari 3 malam. Tiga hari tiga malam selesai mereka keliling kemana? Ke gunung, ke lembah, nih ke pokoknya kemanapun mereka mencari, mereka menyisir semua tempat. Ternyata mereka tidak dapati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka pun mulai kembali, kembali masuk ke dalam kota Makkah. Idh yaqulu li sahibi la tahzan. Kata Allah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, jangan kau bersedih hati, jangan kau gundah gulana, jangan kau khawatir. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Allah akan menolong kita, Allah akan membela kita, Allah akan melindungi kita. Baik. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarauha. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau sakinah, ketenangan. Ketenangan adalah suatu yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Barakallahu tuma'nina was-sakinah. Kita sangat butuhkan dalam kehidupan kita, barakallahu fikum. Dengan kita banyak beribadah, banyak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan turunkan sakinah itu untuk kita. Wa ayyadahu bi junudin lam tarauha, dan Allah membela rasulnya dengan diturunkannya para malaikat sebagai bala tentara yang melindungi rasulnya. Lam tarauha, yang kalian tidak bisa melihat mereka, tapi ada di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala kalimata alladziina kafaru sufla, dan Allah menjadikan kalimat orang-orang kafir sesuatu yang rendah. Apa kalimatnya? Kalimat ajakan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ajakan dan seruan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena ini yang mereka perjuangkan. Ajakan untuk kembali ke agama nenek moyang, menyembah Lata, menyembah Uzza, menyembah Allah juga. Baik. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajakannya enggak boleh dicampur-campur. Anda dan semuanya hanya boleh menyembah Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah tidak boleh disembah. Enggak boleh diibadahi. Lata, Uzza, Manat, kuburan, wali, siapapun dan apapun harus dibuang, harus disingkirkan, harus ditolak. Hanya Allah yang boleh disembah. Wa kalimatullahi hiyal ulia, dan kalimat Allah Subhanahu wa taala adalah yang tinggi. Yani kalimatu la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wallahu azizun hakim, dan Allah Subhanahu wa taala maha perkasa lagi maha bijaksana. Di ayat ini tentunya ada mangkabah. Mangkabah ini artinya kondisi keadaan Abu Bakar yang sungguh sangat luar biasa, yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menemani beliau dalam perjalanan hijrah. Dari perjalanan hijrah menuju Madinah. Barakallahu fikum. Nanti setelah 3 hari 3 malam barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari gua bersama dengan Abu Bakar melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Dari tentunya dengan petunjuk. Tiap ada barakallahu fikum ada petunjuk jalan yang disewa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menempuh perjalanan dari Gua Thur sampai ke Madinah. Tapi menempuh jalan bukan jalan biasa. Barakallahu fikum. Keluar dari jalur. Orang yang bisa melewati tempat ini adalah orang-orang yang sudah terbiasa dan tahu kondisi. Keluar dari jalur, kemudian masuk lagi, kemudian keluar lagi, kemudian masuk lagi. Seandainya perjalanan ini tere-tere misalnya, barakallahu fikum, maka Rasulullah SAW keluar dari jalur, kemudian masuk ulang, kemudian keluar lagi. Agar supaya tidak terkejar oleh orang-orang yang memburu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar supaya mereka kehilangan jejak. Wallahul musta'an. Intinya kalau kalian tidak mau menolong Rasulullah, tidak mau membela agamanya, maka sungguh Allah telah membela Rasulnya. tanpa kalian pun Allah akan membela Rasulnya. Cuma yang diinginkan dari semuanya adalah pembelaan dari umat ini untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini adalah kemuliaan. Barakallahu fikum. Ini adalah kemuliaan dan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai pembela-pembela agamanya, dari pembela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.